الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita masih melanjutkan bab salatil aid dari kitab Bulughul Maram. Hadis terakhir yang kita baca dalam pertemuan yang lalu, bahwasanya Rasulullah SAW tidak berangkat sholat id sampai beliau makan terlebih dahulu. Ini sholat Idul Fitr. Dan ketika Idul Adha beliau berangkat dalam keadaan belum makan. Naam. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Nizal, Iqra. Yashatna wada'watal muslimin طيب قال الحافظ ابن الحجر العسقلاني رحمه الله وعن أمي عطية radhiyallahu anha Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Ini termasuk sahabiyah yang biasa memandikan jenazah. Termasuk yang biasa memandikan jenazah. Qalat, beliau menyatakan, umirna, kita diperintahkan, an-nukhrija, untuk kita mengeluarkan, maksudnya meminta untuk keluar, memerintahkan untuk keluar. Siapa itu al-awatiqa? Al-awatiq, perempuan-perempuan yang dewasa, yang baligh, atau perempuan-perempuan yang menjelang baligh, perempuan-perempuan yang tidak biasa keluar rumah, perempuan-perempuan yang dipingit tidak boleh untuk keluar rumah. Ketika sholat id, kami diperintahkan untuk menyuruh mereka keluar, keluar rumah. Ya. Ada yang berpendapat al-awatik ini adalah perempuan-perempuan kaya yang tidak terbiasa pergi ke pasar, tidak biasa pergi keluar rumah, yang sehari-harinya hanya di rumah terus. Ini ada yang berpendapat al-awatik demikian. Dan pendapat yang masyhur al-awatik adalah perempuan-perempuan yang sudah dewasa, remaja, atau yang menjelang dewasa. Diperintahkan untuk keluar. Wal khayyadha. Demikian pula perempuan-perempuan yang sedang haid. Fil aidain, diperintahkan untuk mengeluarkan mereka untuk keluar menjalankan sholat Id. Dianjurkan, dihasung mereka remaja-remaja putri dan juga perempuan-perempuan yang sedang haid untuk keluar rumah, ikut ke lapangan. Yazhabnal khaira, untuk menyaksikan kebaikan, menyaksikan kebaikan. Wada'watal muslimin, dan doanya kaum muslimin. Menyaksikan kebaikan, mendengarkan khutbatul Id. Berdoa bersama kaum muslimin. Batatazilul khayyadu al-musalla, dan perempuan-perempuan yang haid itu menjauhi musalla, tempat sholat. Perempuan-perempuan yang sedang haid, karena memang dilarang untuk menjalankan sholat, mereka tidak memposisikan dirinya di tempat sholat, tapi terpisah ya, di tempat yang lainnya, tapi bisa mendengarkan khutbatul Id. Muttafaqun alaih. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan remaja putri maupun perempuan-perempuan yang sedang haid, yang tidak boleh menjalankan sholat, diperintahkan untuk keluar rumah menuju lapangan-lapangan tempat sholat Id. Baik. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat Id itu bukan sekedar sunnah hukumnya, bukan sekedar sunnah, karena perempuan-perempuan yang haid pun diminta untuk keluar rumah, diminta untuk keluar rumah. Baik. Sehingga sebagian para ulama ada yang berpendapat sholat Id itu wajib hukumnya, ya. Sholat itu wajib hukumnya, bukan sekedar sunnah. Naam. Karena sampai perempuan yang haid pun diminta untuk keluar. Baik. Yang tidak memiliki jilbab untuk pinjam ke temannya biar bisa untuk keluar, menunjukkan betul-betul ditekankan, sehingga para ulama menyebutkan sholat Id itu hukumnya wajib. Baik. Tetapi para ulama ikhtilaf, ya, wajibnya ini fardu ain atau fardu kifayah. Sholat Id itu hukumnya fardu ain atau fardu kifayah. Naam. Sebagian ada yang berpendapat sholat Id itu fardu kifayah. Beberapa kaum muslimin yang sudah menjalankan sholat gugur kewajiban muslimin yang lainnya, fardu kifayah. Nah, kalau seandainya sholat Id itu fardu kifayah, tentunya tidak diminta perempuan-perempuan yang haid untuk keluar rumah. karena sudah diwakili oleh yang lainnya. Sehingga sebagian para ulama berpendapat hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Di antaranya yang menguatkan pendapat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berpendapat bahwasanya wajib bagi setiap muslim, yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim, ayah ruja wa yusalli al-aida, untuk keluar dan menjalankan sholat hari raya. Faman lam yaf'al, barang siapa yang tidak menjalankan, fawwa athimun, maka dia berdosa. Naam. Ini pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Akhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan wa ammal qaul bi annaha sunnah fa huwa dha'ifun jiddan. Adapun orang yang berpendapat bahwasanya salat Id itu hukumnya sunnah, itu pendapat yang sangat lemah. Itu pendapat yang sangat lemah. Naam. Dan ketika membahas ini fardu ain atau fardu kifayah. Baik. Beliau tidak menghukumi dengan tegas. Baik. Beliau tidak menghukumi dengan tegas. Ini fardu ain atau fardu kifayah. Baik. Jadi beliau tidak menyatakan ini fardu ain atau ini fardu kifayah. Mungkin beliau juga agak bimbang untuk menghukumi dengan satu hukum, fardu ain atau fardu kifayah. Sehingga beliau kemudian memberikan kesimpulan lakin la syakka, tapi tidak diragukan, anna man akhalla biha, barang siapa yang tidak mengerjakan salat Id fa huwa ala khatarin, dia dalam bahaya. Dia dalam bahaya. Apakah ini fardu kifayah atau fardu ain? Orang itu dalam bahaya. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Naam, ini yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Intinya, baik, salat itu wajib hukumnya. Ya. Naam. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menghukumi salat itu fardu ain. Ya, fardu ain. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa diambil faedah jawaz khuduril al-haid, bolehnya orang yang sedang haid untuk menghadiri, mendatangi al-amakina allati yastami'u fihin nas. Bolehnya bagi perempuan yang haid untuk mendatangi tempat-tempat berkumpulnya umat manusia. Nah, diantaranya ketika sholat Id, perempuan ikut keluar mendatangi tempat pelaksanaan sholat Id. Demikian pula kata beliau, perempuan juga ketika haid boleh mendatangi Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat sa'i. Ya. Baik. Tetapi tidak boleh tawaf karena dia dalam keadaan haid. Ya. Nah, ini diperbolehkan. Baik. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perempuan-perempuan yang haid, baik, mereka keluar rumah, keluar rumah, baik, menuju tempat-tempat sholat id, ya, menuju tempat-tempat sholat id, baik. Tetapi na'am la tadkhul musallatul id, tetapi tidak masuk ke tempat sholat idnya, ya. Tidak masuk ke tempat sholat idnya, baik. Tapi memposisikan diri, jangan sampai kemudian dia memutuskan shof, jangan duduk di tengah-tengah shof, yang nanti shofnya jamaah putri itu terputus. Silakan di pinggir-pinggir lapangan yang nanti bisa mendengarkan khatib, ya, baik, yang nanti bisa mengambil faedah dari khutbah yang disampaikan oleh khatib, dan juga mendengarkan doanya baik khatib atau yang lainnya. Nah, kemudian ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya tempat sholat id itu juga dihukumi sebagai masjid. Tempat sholat id, musholla, itu dihukumi sebagai masjid. Sehingga perempuan-perempuan yang sedang haid tidak berada di tempat sholat id, di tempat yang dipakai sholat id, karena itu masjid. Sehingga beliau rahimahullah berpendapat ketika sholatnya itu dijalankan di musholla, yakni di lapangan, musholla itu artinya lapangan, tetap menjalankan sholat tahiyatul masjid. Ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Karena musholla itu adalah tempat sholat, dia juga masjid. Nah, sehingga dihukumi masjid dan dia tetap menjalankan sholat tahiyatul masjid. Ini pendapat beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, tapi pendapat ulama yang lainnya tidak. Ketika sholatnya tidak di masjid, taib, maka tidak menjalankan sholat tahiyatul masjid. Taib. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, sebagian para ulama berpendapat ya tajrul musalla, perempuan yang haid itu, taib, menjauhi musalla, ya, tak tajrul hayyadu musalla, atau khayyadul musalla. Al musalla di sini diartikan sholat itu sendiri, bukan tempat sholat. Sholat itu sendiri. Perempuan-perempuan yang haid tidak menjalankan sholat id. Ya, al musalla di situ tetap diartikan sholat, ya, bukan tempat sholat, tapi sholat. Tetap. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam, beberapa pendapat para ulama tentang masalah ini. Taib, Mas Tamir. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Ditegaskan oleh Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ketika menjalankan salat Id, mereka-mereka salat dulu baru khutbah. Beda dengan sholatul jum'ah. Muttafaqun alaih, ya. Baik. Kenapa ini disampaikan oleh beliau? Mungkin ada sebagian khalifah yang mendahulukan khutbah baru kemudian sholat. Yang mendahulukan khutbah baru kemudian sholat dhuhr. Ada yang berpendapat itu pernah dijalankan Utsman bin Affan. Dijalankan Utsman bin Affan karena jamaah itu datangnya lambat, sehingga biar tidak terlambat sholatnya, khutbah dulu, karena khutbahnya tidak wajib untuk mendengarkannya, khutbah dulu baru kemudian sholat, ya, biar tidak ketinggalan sholatnya. Nah, ada yang menyatakan itu dijalankan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Ada menyatakan yang menjalankan adalah Marwan bin Al-Hakam. Ya. Ini ikhtilaf para ulama. Baik. Ada menyatakan selain itu. Ya. Yang jelas siapapun orangnya, ketika menyelenggarakan sholat id dan apapun alasannya, kemudian menjalankan khutbah dulu baru sholat, maka dia menyelisih apa yang diperbuat oleh Rasulullah, Abu Bakar, wa Umar. Menyelisih apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Naam. Sehingga ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, dari hadis ini bisa diambil faedah masru'iyatul khutbah fi sholatil aidain. Disyariatkan khutbah dalam sholat aidain. Dalam sholat id disyariatkan ada khutbahnya. Ada khutbahnya. Dan juga khutbahnya itu ba'da sholatil id. Khutbahnya itu setelah sholat id baru khutbah. Berbeda dengan sholatul jum'ah, ya. Berbeda dengan sholatul jum'ah. Maka barang siapa yang kemudian membalik urutannya, khutbah dulu baru sholat, maka dia khilafus sunnah. Dia telah menyelisih sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan juga dijalankan Abu Bakar pengganti beliau dan juga Umar bin Khattab. Taib. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Naam. Pernyataan Ibnu Umar ini juga untuk menunjukkan ini loh sunnahnya itu. Sunnahnya itu sholat dulu baru khutbah. Jangan kemudian dibalik urutannya. Baik, jangan dibalik urutannya. Naam, siapapun mereka itu, baik, maka ketika perbuatannya itu menyelisih apa yang dijalankan Rasulullah SAW, demikian pula Abu Bakar wa Umar, baik, maka telah menyelisih sunnah. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Tadi disebutkan sebagian menyatakan Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan telah menjalankan ini. Dan juga yang diperbuat Utsman bin Affan yang berbeda, ya. Di antaranya azan dua kali pada sholatul jum'ah, ya. Ini sunnahnya Utsman bin Affan. Ketika kaum muslim bertambah banyak, ya, maka ada adzan yang pertama sebelum masuknya waktu sholat duhur, untuk ngasih info agar siap-siap orang-orang yang lagi sibuk di pasar dan macam-macam, siap-siap sholatul jum'ah. Nah, demikian pula ketika Utsman bin Affan mengimami sholat di Mina, ya, jamaah haji, ya. Beliau di situ taib sholat dengan sempurna 4 rakaat dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan safar taib. Kenapa kok beliau sholatnya 4 rakaat sampai Ibnu Mas'ud istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Ketika dikhabari, ketika tahu Utsman bin Affan sholatnya 4 rakaat sampai istirja, tapi Ibnu Mas'ud tetap mengikuti Utsman bin Affan sholat 4 rakaat. Kata beliau, al-hilafu syarrun, ya. Nyelisih imam itu jelek. Maka kenapa kok sampai sholat 4 rakaat? Beliau khawatir di belakang beliau itu orang-orang yang enggak tahu ilmu. Jangan sampai kemudian mereka menyangka bahwasanya sholat sekarang itu hanya 2 rakaat. Nah, maka beliau sempurnakan 4 rakaat. Ya. Karena khawatir terjadinya fitnah bagi orang-orang awam, orang-orang jahil. Naam. Taib. Sebagian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad ta'wilat, ta'wilat. Taib. Kenapa beliau menjalankan 4 rakaat? Dan menyatakan karena beliau memiliki keluarga di Mekah, ya. Bagi orang-orang yang punya keluarga, istrinya keluarga tinggal di sebuah tempat, maka ketika mengunjungi keluarganya, sholatnya tamam 4 rakaat, tidak dihukumi safar. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Naam. Istamir. Sallallahu yawm al-Eid. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal id raq'atain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hari raya 2 rakaat, lam yusalli qablaha wala ba'daha, beliau tidak sholat sebelum sholat id, tidak ada sholat qobliyah id, wala ba'daha, tidak pula sholat ba'dia id, enggak ada sholat sunnah sebelum sholat id. Naam. Akhrajahu sab'a, diriwayatkan oleh imam yang 7. Irzam, siapa imam yang 7? Terus. Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, terus. Ibnu Hibban, tidak ada Ibnu Hibban di sini. Terus. Siapa imam yang 7? Terus. Bukhari Muslim, terus Ibnu Majah 3, Bukhari Muslim Ibnu Majah 3, orang 4, Abdul Hakim, Imam Ahmad, terus Tirmidzi, terus Nasa'i, terus Ibnu Majah sudah, Abu Dawud. Naam. Baik. Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, 4 pemilik kitab sunan, ya. Ditambahi 2 pemilik kitab sahih, ditambahi Musnad Imam Ahmad. Ya. Musnad Imam Ahmad, sahih Muslim wa sahih Bukhari. Disebutkan asakhul kutub ba'dal Qur'an, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, Sahih Bukhari. Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan ada beberapa hadis yang dhaif dalam Sahih Bukhari, tapi sangat-sangat sedikit sekali. kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan, ya, Kutubus Sunan, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Dawud, Abu Dawud, nah, Sahih dan juga Sunan. Sunan itu tip urutan babnya sesuai dengan urutan bab-bab fikih. Ya. Adapun musnad itu dikelompokkan sesuai dengan sahabatnya. Baik, musnad Imam Ahmad itu Abu Hurairah semua hadisnya tanpa bab fikih. Itu bedanya musnad dengan sahih, ya, atau sunan. Baik. Khana fi dina anzani wa a'azakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjalankan salat sunnah sebelum dan setelah salat Id di masjid atau di musala tempat salatnya. Naam. Dan beliau sholatnya dua rakaat. Ini menunjukkan sholat itu dua rakaat. Anna sholatal id rakaatan. Bahwasanya sholat itu dua rakaat. Baik. Dan tidak ada qobliyah sholat id dan ba'diyah sholat id. Tidak ada sholat sama sekali. Baik. Bagaimana kalau sholatnya di masjid? Kalau sholatnya di masjid, ya sebagian para ulama ada yang berpendapat sholat tahiyatul masjid. Kalau sholatnya di masjid, sebagian yang menyatakan meskipun sholat di masjid tidak ada tahiyatul masjid, kalau itu sholat id. Sholatnya di masjid, sholatnya di masjid, tapi meluber jamaah. Dan ada yang kebagian di tempat parkir, ya, karena meluber jamaahnya. Ada di bagian tempat parkir yang kedapatan di dalam masjid, baik sholat tahiyatul masjid, kedapatan di masjid bagi yang berpendapat adanya sholat tahiyatul masjid meskipun sholat id di masjid. Terus bagaimana yang gak kebagian dalam masjid, kebagian di lapangan, apakah sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid ketika sholatnya itu di masjid tapi meluber jamaahnya, ya, meluber jamaahnya. Baik, maka tetap sholat tahiyatul masjid meskipun dia tidak dalam masjid, tapi tempat yang dia pakai itu apa, luberan jamaah karena nggak muatnya masjid. Ini pernah kita tanyakan ketika daurah masyayikh. Baik. Karena masjidnya tidak cukup sehingga pasang tenda, dan ada yang kebagian dibawa tenda di dalam masjid. Baik. Dan kalau tidak salah saya Khalid yang menjawab. Baik. Sholat, tetap sholat tahiyatul masjid, ya, ketika itu luberan dari masjid yang tidak cukup. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Adapun sholat-sholat selainnya, baik, sholat sunnah yang lain tidak ada qobliyah id atau ba'diyah id, ini tidak ada. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Adapun sholat tahiyatul masjid, ini ikhtilaf para ulama, ya, ikhtilaf para ulama. Baik. Sehingga Syaikh Fauzan hafizahullahu taala belum menyatakan al-amru wasi'un. Oh, ini apa? Ini luas, bebas ini perkaranya. Barang siapa yang taib salat tahiyatul masjid la yunkar alaih, tidak diingkari. Barang siapa yang langsung duduk enggak salat tahiyatul masjid la yunkar alaih, tidak diingkari. Karena dua-duanya permasalahan istihadiyah, ya, tidak saling mengingkari. Nah, baik, istamir. Salat. Baik. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal Aida bila adzanin wala iqamatin, akhrajahu Abu Dawud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wala alihi wasallam baik, beliau sholat id tanpa adanya azan, tanpa adanya iqamah. Ya. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nah, di dalam riwayatnya Abu Dawud ada tambahan wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Ada tambahan khalifahnya juga tidak ada azan, tidak ada iqamah. Ya. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Wa aslu fil Bukhari, asalnya di dalam Bukhari, sehingga dari hadis ini menunjukkan kepada kita tidak disyariatkan azan, tidak pula iqamah untuk sholat id tanpa azan, tanpa iqamah untuk sholat id. Demikian pula tidak mengucapkan as-sholatul jami'ah. Itu hanya untuk sholat gerhana. Nah, untuk sholat gerhana tidak ada adzan, tidak ada iqamah, adanya as-sholatul jami'ah. Nah, adapun untuk sholat id tanpa adanya adzan, tanpa adanya iqamah, juga tidak ada ucapan as-sholatul jami'ah. Ya. Tanpa adzan, tanpa iqamah. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Baik, tanpa ada panggilan apapun untuk para jamaah menegakkan salatnya. Baik, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Naam, mustamir. Wa an Abi Sa'id qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Id syai'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak salat sebelum Id sama sekali, tidak salat sunnah. Fa idza raja'a ila manzilihi, kalau beliau sepulang dari sholat id sampai rumahnya, sholat rokaatain, beliau sholat dua rokaat. Ya. Pulang dari sholat id sampai rumah, beliau sholat dua rokaat. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan, hadisnya hasan. Baik. Khawani fidina azani wa a'azzakumullah. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah di tempat sholatnya, di musholanya atau di masjidnya. Ini Rasulullah SAW sholat dua rakaatnya di rumah, sepulang dari musholla, sepulang dari sholatul id. Baik. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Naam. Para ulama menyebutkan, ya, ini sholat apa ini yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, ini sholat apa? Taib. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, taib, menyebutkan ada yang menyatakan itu sholat ba'diyaid, sholat ba'diyaid. Ada yang menyatakan itu sholat duha, ya. Ada yang menyatakan itu sholat duha. Baik. dan beliau menyatakan zahirnya itu sholat duha. Jadi zahirnya itu sholat duha. Baik, sepulang dari lapangan, baik, kemudian menjalankan sholat dua rakaat di rumahnya, bukan di lapangan atau di masjid. Nah, sebagian para ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Baik, ada yang mendhaifkan hadis ini. Naam. Baik, nastamir. Masyaallah. Fihim. Baik, wa anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri wal adha ilal musalla, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menjalankan salat Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla. Ini menunjukkan disunnahkan menjalankan sholat id di musalla. Wa awwalu syai'in yabda bi as-shalah, dan pertama kali yang dijalankan setelah sampai di tempat sholat adalah sholat. Ya. Pertama kali yang dijalankan adalah sholat. Baik. Naam. Bukan kemudian mengawali dengan khutbah, ya, pertama kali sholat. Summa yansarifu fayaqumu qabilan nas, kemudian selesai sholat beliau menghadap jamaah untuk khutbah. Wan nasu ala sufufihim, dan orang-orang masih di saf-saf mereka. Faya'iduhum, Rasulullah menasihati mereka. Waya'muruhum, dan memerintahkan mereka. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan kepada kita disyaratkannya khutbatul idain ba'da sholah. Ya. Disyaratkannya khutbatul idain ba'da sholah. Khutbahnya sekali, bukan dua kali. Naam. Ada yang mengkiaskan dengan khutbatul jum'ah. Khutbahnya dua kali dipisah dengan duduk. Baik. Khani fidina azani wa azakumullah. Naam, ini pertama kali yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di lapangan salat beliau. Menunjukkan khatib itu datangnya terakhir. Bukan berpagi-pagi untuk duduk di musalla sebagaimana khatib salatul jum'ah. Datangnya ketika langsung naik mimbar kalau khatbatul jum'ah. Kalau salat id langsung menjalankan salat, ya. Jadi tidak menunggu di musalla, tidak menunggu di lapangan. Baik. Dan ikhwani fiddina azani wa a'azakumullah, dari hadis ini pula bisa diambil faedah, baik, bahwasanya salat id tidak menggunakan mimbar. Nah, tidak menggunakan mimbar karena tidak disebutkan Rasulullah naik mimbar ketika selesai salat. Yan sarifu, menghadap ke jamaah. Ya, tidak disebutkan beliau naik ke mimbar, menunjukkan taib ini tidak menggunakan mimbar ketika khutbatul id. Nah, berbeda dengan khutbatul jum'ah. Taib ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, beberapa hadis yang bisa kita baca dan kita ambil faedahnya. Dan berikutnya nanti akan membahas kaifiyah salatul id. tata cara sholat idnya dalam hadis yang nanti akan kita baca insyaallah ta'ala. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.